Konsultasi Syariah. Cara menghafal Al-Quran. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara kita untuk menjaga dan menambah hafalan? Karena sulit sekali bagi saya, dikarenakan tinggal di daerah perkotaan. Terima kasih. Jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Wallahu a'lam.